yang mana saat dibutuhkan penulis dan saksi pada safar. Ini bahan mazhab jumhur ulama. Berbeda nukil dari Mujahid Nadhahah dan Mazahiriyah yang mana mengatakan bahwa jaminan gadai itu khusus pada safar, ya, bukan hanya hadar karena mafhum ayah. Jadi yang rajih kata Syekh Bassam rahimallahu taala, Syekh Abdullah bin Rahman Ali Bassam pensyarah fi salam ini, bahwasanya boleh menggunakan gadai tidak dalam safar. Baiklah, sekarang kita masuk hadis yang ke-276. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala matul ghani zulmun wa idza utbi'a hadukum ala mali'in falyattabi'. Hadis pendek dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah SAW bersabda, mengundurkan pembayaran hutang bagi yang mampu kezaliman. Pengunduran pembayaran hutang dalam kurung bagi yang mampu adalah kezaliman. Dan apabila dialihkan, apabila salah seorang dari kalian mengalihkan, maksudnya mengalihkan utang, atas orang yang mampu, maka silakan alihkan. Atas orang yang mampu, maka alihkanlah. Pengunduran hutang bagi yang mampu adalah kezaliman. Dan apabila di antara kalian mengalihkan atas orang yang mampu, maksudnya mampu biar hutang, maka alihkanlah. Bukhari 2287 dalam bab hiwalah, pengalihan. Mengapa pengalihan utang? Dan Muslim 1564. Akhwan abikum, jadi sini ada judul kecilnya, itu apa? Haramnya pengunduran, mengundurkan utang bagi yang mampu. Dan juga haramnya terlampau menuntut kepada orang yang kesulitan membayar hutang, dan ada pensyariatan hiwalah dalam kurung pengalihan hutang gitu. Jadi sekarang hadis ini itu intinya lah membahas masalah dua perkara, yaitu haramnya mengundur-undurkan pembayaran hutang bagi yang mampu gitu. Dia misalnya saya janji ya pinjam uang 1 juta, saya janji nanti bayar 1 bulan lah saya kembalikan. Sebenarnya pas 1 bulan itu, bahkan kurang dari 1 bulan, sudah ada uang. Tapi diundur-undur 3, 4, 5, 6. Nah, padahal dia ada uangnya, bahkan sebelum 1 bulan pun sudah ada uang. Maka ini haram gitu. Mungkin juga terlampau menuntut kepada orang yang kesulitan. Betul-betul dia kesulitan untuk berutang, maka juga haram. Dan sini ada pensyariatan hiwalah. Hiwalah itu apa? Pengalihan utang. 6. Baiklah. Jadi hiwalah itu secara bahasa diambil kata apa? Makhuzatun min tahawul wa intiqal. Diambil daripada tahawul, pemindahan, yaitu apa? Pemindahan. Atau juga dari pengalihan.